Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat serta kajian Sabtu pagi Masjid Pogong Dalaman rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan Sabtu pagi hari ini kita akan mengkaji fikih seputar musim hujan dengan mengacu penjelasan Syekh Ali Al-Halabi di bukunya Ahkamus Syita fi Sunnah Al-Mutahhara, hukum-hukum seputar musim dingin dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung ke mukadimah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fahadihi, maka ini adalah satu risalah ilmiah, buku penuh ilmu, wajizah yang ringkas tapi memuat sejumlah masalah yang penting, azizah yang langka, yang jarang-jarang dibahas. Jamaah Tuhan kumpulkan dari Butunil Mu'allafah berbagai buku. Terjemahan terakhirnya Qurtut buku atau isi-isi buku. Aku keluarkan dari tengah-tengah berbagai macam karya. Liqaribah, aku keluarkan dan jadikan sebagai buku khusus dalam rangka untuk mendekatkan pesannya untuk umumnya kaum muslimin. Wa udni, dan mendekatkan konsumsinya bagi para pencari dan para peminat. Kemudian aku susun ala fikil abwab dalam bentuk beberapa bab. Mudah-mudahan dengannya aku wafiqus shawab, mencocoki kebenaran. Mudah-mudahan dengan perbuatan ini, inilah perbuatan yang tepat. Kemudian aku menempuh dalam apa yang aku tulis, wahwaltu, dan aku berusaha kontrol masyarakatku semaksimal kemampuanku untuk menempuh jalan hujah dan dalil, menjauhi segala sesuatu yang hanya mahdi ra'i, murni pendapat, wa sirful aqawil, dan murni pendapat. Sirf artinya juga murni. Illa makana istihad, dan kecuali istihad dalam sebagian hukum, dan itu pun dikatakan oleh para ulama besar. Al-A'lam, A'lam jama' dari alam artinya bendera, artinya tokoh besar. Maka istihad para ulama besar yang tidak diketahui oleh penulis secara khusus dalilnya akan aku bawakan irsyadan sebagai bentuk arahan dan bimbingan, pembayaran dan penjelasan tidak ada sebilir tidak, namun tidak memiliki nilai dan pesan harus diamalkan. karena ini adalah pendapat ulama yang tidak diketahui secara tegas apa dalilnya. Ya, maka tentu tidaklah benar mengharuskan orang lain untuk mengamalkannya. Karena hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam atau tiga macam, ya, maka ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hukum yang wajibul ittiba, yang wajib untuk diikuti. Ya, itulah hal-hal yang mujma'un 'alaih, disepakati, atau hal-hal yang nasnya, dalilnya tegas. Wajibnya sholat lima waktu, wajibnya rukun-rukun Islam, dan hal-hal yang lain yang dalilnya tegas, bahkan disepakati oleh para ulama, itu wajib diikuti. Kemudian yang kedua, ada hukum Allah, ada hukum Islam yang statusnya jaizul ittiba, yang boleh untuk diikuti. Orang yang mengikutinya tidak diingkar dan tidak disalahkan. Siapa yang setuju dengannya tidak boleh, silakan mengamalkannya, namun tidak boleh memaksakannya kepada yang lain. Itulah hukum-hukum yang bersifat istihadi. Yang bersifat istihadi boleh jadi bentuknya adalah satu hal yang diperselisihkan ulama. Boleh jadi bentuknya adalah sesuatu yang tidak ada dalil tegas secara khusus. Ya, ada dalil namun tidak tegas. Maka statusnya jaizul ittiba. Boleh untuk diikuti. Maka yang wajib ittiba itu ilzam. Dan tidak ada ilzam kecuali sesuatu yang dalilnya tegas atau sesuatu yang jelas-jelas disepakati ulama. Yang tidak demikian maka jadi sudah tiba. Di bahasa di sini irsyadan dan bayanan. Boleh diikuti, tidak salah, tidak diingkari, tidak disalah-salahkan orang yang mengikutinya. Namun demikian juga tidak boleh dan tidak bisa dipaksakan. Kemudian hukum yang ketiga, jadi pembagian ini berdasarkan perkataan Ibnu Qayyim dan sebelumnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim di kitabnya Aruf. Kemudian hukum Allah namanya kalau yang wajib ittiba itu hukumullah al-munazzal. Kemudian jaizul ittiba itu namanya dalam bahasa Ibnu Qayyim hukumullah al-muawwal, hasil takwil, hasil ijtihad. Kemudian hukum Allah yang ketiga adalah hukumullah al-mubaddal, yang diganti. Hukum Allah A kemudian diganti B dan diyakini B itu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu tidak boleh diikuti. Namun disebut hukum Allah dari sisi pandang orang ini dianggap hukum Allah. Realitanya bukan, karena hukum Allah itu A, namun ini diganti dengan B. Namun orang memandangnya itu sebagai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu mamnu'ul ittiba', tentu tidak boleh diikuti. Wa hadza demikian ini. Walillahil hamdu dan bila Allah segala puji semata adalah jalan yang benar yang kami tempuh. Mengutip perkataan Ibnu Qayyim fil masail din kulliha, dalam semua masalah-masalah agama, baik yang rumitnya, yang kecilnya ataupun yang besarnya. Anakulah bimuji biha, kami berkata berdasarkan konsekuensi dalil, dan kami tidak membentukkan satu dengan yang lain. Kami tidaklah fanatik kepada kelompok tertentu. Alama ma'aham dan hakik karena kebenaran yang ada pada kelompok tersebut. Wanfalifuha bima ma'aha min khilafil haqqi, dan kami akan menyelisih kelompok tersebut bima ma'aha min khilafil haqqi, dalam pendapat-pendapat kelompok itu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan tidaklah kami kecualikan dari hal ini ta'ifatan satupun kelompok, wa maqalatan dan satupun pendapat. Tentu kalau dikecualikan kecuali kelompok dan kecuali jika itu adalah ijma. Kelompok di situ adalah kelompok para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alias ijma sahabat. Ya, maka maka tentu mudah kita yakini kalau itu adalah sesuatu hal yang 100% benar. Karena itu adalah kebenaran itu sendiri. Karena kesepakatan sahabat itu kebenaran itu sendiri. Sedangkan yang diselisih adalah yang kita ketahui kalau itu khilaf al-haqi, tidak sesuai dengan kebenaran. Demikian juga perkataan Ibnu Qayyim, wan wali ulama al-muslimin, sikap yang benar kita loyal dengan semua ulama kaum muslimin. Dan kita pilih-pilih perkataan mereka yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian dan kita timbang perkataan mereka dengan Quran dan Sunnah. Kita tidak menimbang perkataan mereka dengan perkataan siapapun, kainat mangkana siapapun dia. Kita tidaklah angkat selain Allah dan Rasulnya seseorang, satu manusia yang selama dia manusia tentang yusibu wa yukhti, kadang benar kadang salah. Tidaklah kita angkat manusia tersebut dan kita ikuti dalam semua apa yang dia katakan. Kemudian kita melarang bahkan mengharapkan mengikuti selainnya dalam semua yang diselisihi oleh orang tersebut. Ya, inilah fanatik person, dan di antara person itu boleh jadi dirinya sendiri. Gimana itu fanatik person? Dia jadikan person tertentu boleh jadi dirinya sendiri. Itu sebagai seorang yang pada dia manusia yang mungkin benar mungkin salah, dia jadikan sebagai sesuatu yang person yang harus diikuti semua yang dia katakan. Yang keliru di sini apa? Semua. Yang keliru di sini adalah semua. Kalau diikuti sebagian perkataan yang sesuai dengan kebenaran, tidak salah. Salah besar ketika semua yang dia katakan. Dan tidak boleh mengikuti pendapat person yang lain dalam semua yang tidak sesuai dengan pendapat person yang dia fanati. Nah, ini yang keliru. Adapun kita berbaik, kita ambil mana yang benar, kita ikuti mana yang benar, ini satu hal yang tidak salah. Nah, wabihada dan inilah yang diwasiatkan oleh para a'immatul Islam, para imam. Fahada, maka inilah ahduhum ilaina, wasiat mereka kepada kita. Ahdun di sini artinya wasiat. Fanahu fi dalika, maka kami dalam hal tersebut di atas jalan mereka dan petunjuk mereka, bukan orang-orang yang menyelisihi tunaman khalaqana, bukan orang-orang yang menyelisihi kami. Wabillahi taufiq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadaku dalam apa yang aku inginkan dan menakdirkan adanya manfaat dalam apa yang aku tuliskan. Sebabku hanya kepada Allah aku mohon pertolongan dan hanya kepada-Nya bertawakal. Abul Haris Al-Halabi, Ali Al-Halabi Al-Azhari. Ya, pembahasan yang pertama, fawaid muhimmat, beberapa faedah penting. Aku ingin sebelum memulai membawakan sejumlah hukum fikih berkaitan dengan musim dingin dan yang terhubung dengannya, akan aku bawakan untuk al-ikhwah al-quwah. Sekedar membaca beberapa faedah umum yang menjadi pengantar madkhal untuk buku ini. Yang pertama, tidaklah kita jumpai kata-kata asyita musim dingin dalam Al-Quran kecuali sekali saja, yaitu dalam firman Allah Ta'ala di surah Quraisy, li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafi kebiasaan yang mengadakan perjalanan dagang di musim dingin dan di musim panas. Nah, karena Allah cuma menyebut dua ini, dua musim ini, maka Imam Malik berpendapat bahasanya satu tahun itu cuma dua musim saja. Syita musim dingin itu separuh tahun dan musim panas itu separuh tahun. Karena ayatnya rihlatas syita wa shayf. Nah, ada sejumlah ulama yang mengatakan setahun itu ada empat macam: musim dingin, musim semi, musim panas, kharif, musim gugur. Atau bahasa yang lainnya, ya, syita musim dingin, semi musim panas, kemudian musim gugurnya disebut qaidun, dan musim gugurnya kharif. Nah, pendapat-pendapatnya dikutip oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran, kemudian dia komentari. Dan pendapat Imam Malik, pendapat imamnya, itulah yang lebih tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi tahun cuma dua bagian saja berdasarkan surat Al-Fil. Allah tidak jadikan adanya yang ketiga, ya, selain asyita wassaif. Kemudian berkenaan dengan hal ini, di musim dingin itu sering terjadi hujan, ya, maka faedah yang kedua diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh di Hudaybiyah ala idris samain, setelah turun hujan karena meneliti semalam malamnya. Sama di sini hujan, idri maknanya setelah. Yeah, hujan disebut sama karena dia berasal dari atas, dan sama dalam bahasa Arab semua yang ada di atas anda. Maka ini kejadian saat Nabi berhenti di Hudaybiyah karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah pada niatnya ingin umrah. Jadi kejadian bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Falaman sarafa, setelah selesai dari salam, setelah selesai dari salat, artinya salam, akbala ala nas, Nabi menghadapkan mukanya kepada manusia, yaitu para sahabat, yaitu para makmum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian mengetahui apa yang disampaikan oleh Tuhanmu pagi ini? Para sahabat yang tidak tahu secara tegas mengatakan tidak tahu dengan ungkapan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di pagi hari ini kata Allah, di antara hamba ada yang beriman, ada yang kafir. Orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan dengan anugerah dan kasih sayang Allah, maka dia adalah orang yang beriman kepada aku dan kafir dengan bintang. Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan karena naudada wa kada, bintang ini dan itu, maka dia adalah orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang. Ya, maka di sini ya bisa kita katakan dalil, ya, disyariatkan yang untung, benarkan yang imam, yang baikkan untung atau semacam itu setelah selesai sholat, dan tidak harus nunggu para makmum selesai berzikir. Dan tentang mutir Nabi Fadilah wa rahmati, maka kita jumpai sebagai ulama menilai ini menjadi paket zikir setelah selesai hujan, sebagaimana pendapat Syekh Wahab Al-Qahtani di Islam Muslim. Ini namun ada pandangan lain dalam masalah ini, ya, yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahili hafizullah ta'ala, yang mengatakan kalimat ini bukan maksudnya harus satu hal yang dipaketkan untuk bacaan setelah selesai hujan, namun ini adalah respon dengan turunnya hujan ini, dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah kita turun hujan, dan harus, namun jangan kemudian itu menjadi satu kalimat paket baku setelah selesai turunnya hujan. Ya, sebagaimana orang musyrik Arab yang mengatakan mutir Nabi Naika atau Kaza, itu tidaklah maknanya setiap kali selesai hujan mereka mengatakan mutir Nabi Naika atau Kaza. Namun mereka meyakini bahasanya ini karena sebab bintang atau pemberian bintang, ya, bintang tertentu. Kemudian terkadang itu mereka ekspresikan dalam bentuk kalimat. Ya, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul-Wahhab rahimahullah ta'ala di matan kitab Tauhid memberikan judul bab untuk hadis di atas, bab maja'a fil istisqa bil anwa. Anwa jama' dari naum. Bab tentang hadis-hadis seputar al-istisqa, menisbatkan hujan kepada bintang. Sedangkan judul babnya dalam Sahih Muslim, dan ini judul bab di Sahih Muslim itu bukan dari Imam Muslim, dan dari An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan, tidak memberikan judul Bayanu Kufri Man Qal, penjelasan tentang kafirnya orang yang mengatakan mutirna binau. Disampaikan oleh penulis kitab Fathul Majid, yang dimaksud dengan al-istisqa bil anwa adalah menisbatkan suqiyah hujan dan datangnya hujan ila anwa, kepada bintang. Ya, anwa jamak dari naum, maknanya adalah posisi rembulan. Dan adalah orang Arab tersebut beranggapan, yaitu berkeyakinan, ma'asukutil manzilati, tatkala turunnya satu, jatuhnya satu posisi, kemudian buat tulul, di sini tulul, namun perlu dicek ke Fathul Majid, mungkin maknanya tulul, wa tuluh raqibiha, dan munculnya pengintainya, munculnya penggantinya, ini tenggelam kemudian dada yang naik, yakunu matarun, terjadilah hujan. Oleh karena itu mereka menisbatkan hujan kepada bintang. Mereka orang musyrik Arab punya kalimat mutirnu binau ikada wa kada. Wa inna masumiyan nawan, disebut nau karena idza saqata saqat minha, jika ada yang jatuh dan tenggelam, maka na'a atalik bil masyriq, maka di sebelah timur akan na'a. Na'a maknanya nahadha, bangkit, tala'a terbit. Ya, maka tadi tulul mungkin maknanya tulul. Maka akan terbitlah atalik yang terbit bil masyriq, di sisi timur. Kemudian penulis Fathul Majid mengatakan tentang hukum ucapan mutirna binajmi kada, jika ada orang yang mengucapkan mutirna, kami mendapatkan hujan binajmi kada atau binawi kada, falayaklu, maka tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Yang pertama, ayat takidah, dia meyakini bahasanya bintang itu punya pengaruh dalam menurunkan hujan. Maka ini tentu syirkun wa kufrun, ya, kemusyrikan dan kekafiran. Musyriknya adalah syirkun dalam rububiyah. Wa walladhi yataqiduhu ahlul jahiliyah, dan inilah keyakinan orang-orang jahiliyah. Dengan ucapan mutir Nabi Nuhi kada wa kada, itu keyakinan orang jahiliyah, hujan atau bintang itu punya takdir, punya peran, punya peran, punya pengaruh untuk menurunkan hujan. Hujan, bintanglah yang menurunkan hujan. Itu keyakinan jahiliyah. Sebagaimana keyakinan mereka yang hukumnya syirkun, berdoa kepada orang yang telah mati atau orang yang di lain posisi, di tempat yang berbeda. Mereka yakini bahasanya itu, dan berdoa kepadanya itu bisa mendatangkan manfaat bagi mereka atau mencegah bahaya bagi mereka. Wa anna yashfa'u bi du'aihim iyyahu, atau mayit tersebut akan memberikan syafaat manakala mereka berdoa dan meminta kepada mayit. Maka ini adalah kemusyrikan yang Allah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melarangnya dan memerangi orang yang melakukannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, waqatiluhum, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah, dan ibadah seluruhnya untuk Allah. Fitnah dalam ayat ini maknanya syirkun. Ya, maka di sini kita jumpai keyakinan, kita jumpai penjelasan, kita jumpai faedah bahasanya tauhid orang-orang jahiliyah dalam masalah rububiyah itu tidak sempurna. Kita telah dapatkan pelajaran bahasanya mereka orang musyrik jahiliyah, mereka punya tauhid rububiyah. Apakah tauhid rububiyah mereka itu kamil sempurna? Jawabnya tidak. Di antara bukti kalau itu tidak sempurna, mereka yang meyakini bintang yang menurunkan hujan. Apa ini? Rububiyah. Ini cacat. Ya. Maka tauhid rububiyah mereka itu tidak sempurna. Mohon cacat. Buktinya mereka meyakini bintanglah yang menurunkan hujan. Jadi ada kalimat wa walladzi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Dengan inilah keyakinan orang jahiliyah dalam perkataan mereka mutirna binau'i kada wa kada. Nah, kemudian yang kedua wa imma. Kemungkinan yang kedua dari ucapan mutirna bila ikada wa kada, saya tidak terjemahkan karena ini berkenaan dengan rubah. Ya, maka tidak boleh diterjemahkan di sini, nanti merusak ya, pesan. Ini berkenaan dengan rubah. Wa imma, maka boleh jadi kemungkinan yang kedua ucapan orang Arab mutir nabi bila ikada wa kada. Maka kemudian yang kedua boleh jadi dia mengatakan mutir nabi bila ikada misalnya. Lakin akan tetapi ma'ati qadid yang berkeyakinan bahasanya yang memberikan pengaruh yaitu yang menurunkan hujan adalah Allah. Walakin nahu hajar adana, akan tetapi telah terjadi dalam kebiasaan adanya hujan kalau jatuhnya bintang itu. Ya, maka ada orang Arab mengatakan mutir nabi naungi kada, dia tidak bermaksud bintang yang menurunkan hujan. Namun maknanya di sini adalah dorok. Jadi kan ada dorok mutir nabi kita mendapatkan hujan pada saat. Ini dia bermaksud dengan pada saat. Maka makna bak yang diinginkan di versi yang kedua ini pada saat. Pada saat mau ini dan itu. Dan nampaknya ini diperselisihkan. Ini diperselisihkan. Dan alasan yang melarang adalah karena tasabuh dengan ucapan orang jahiliyah. Meskipun makna yang diinginkan tidak sebagai makna yang diinginkan oleh orang jahiliyah, namun ada tasabuh keserupaan dalam teks, dalam redaksi. Ini yang masalah. Ya, kita katakan ada perselisihan karena penulis Fathul Majid mengatakan wasahi pendapat yang benar. Ya, haram menisbatkan hal tersebut yaitu hujan kepada bintang meskipun ala tariqil majaz, meskipun dengan makna majaz. Karena bak yang diinginkan di situ adalah artinya pada saat. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu', ya, Ibnu Muflih Al-Hambali mengatakan, ya, dan perlu diketahui bahasanya Ibnu Muflih ini gurunya adalah murid dari Ibnu Taimiyah, dan di antara guyonan Ibnu Taimiyah kepada Ibnu Muflih, lasta inna muflih bal anta muflih. Ya, muflih, ya Ibnu Muflih, kamu ini bukan Ibnu Muflih, kamu ini muflih. Salah kalau Ibnu Muflih. Ibnu Muflih mengatakan di anaya haram haram punya ucapan mutirna punya ukada. Wajah sama dan ditegaskan dalam kitab Al-Insaf haramnya ucapan mutirna punya ukada meskipun alat tarikil majas dengan dengan maksud majaz. Jadi pernah soal insaf tidak menyebutkan adanya perselisihan. Kenapa haram? Berdalil karena hal tersebut, karena orang yang mengucapkan kalimat di atas menisbatkan satu hal yang merupakan perbuatan Allah, satu perbuatan itu menunjukkan hujah yang layak diru'alai ghayruhu. Tidak ada satupun selain Allah yang mampu melakukannya. Dia disebabkan kepada hujan, dia disebabkan kepada bintang yang bukan makhluk, musakhar yang ditundukkan, makhluk yang tidak bisa memberi manfaat dan bahaya, tidak punya kuasa untuk mewujudkan sesuatu. Fayakun dzalika syirkun asghar. Ya, maka ini adalah syirkun asghar, wallahu a'lam. Ya, maka lebih detailnya kalimat mutir nabi nau ikada atau bin najm ikada ini kita bicara dalam bahasa Arab. Ya, maka ini hukumnya dirinci. Jika yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah bintang yang menurunkan hujan sebagaimana akidah orang al-Hajariyah, maka ini syirkun akbar. Kemudian yang kedua, jika bak di situ adalah sababiyah, munculnya bintang inilah yang menjadi sebab turunnya hujan. Maka ini syirkun asghar, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab. Dan kaidah dalam masalah ini, siapa yang menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, maka dia terjumus dalam syirkun asghar. Syirik dalam masalah menetapkan sebab. Kemudian yang ketiga, jika dimaksud dengan mutirna bin nawi au bin najmi kada, itu adalah pada saat kami mendapatkan hujan pada saat munculnya bintang ini dan itu, maka hal ini terlarang karena alasan menyerupai ucapan orang jahiliyah. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga dari keterangan yang telah disebutkan, takut dan mendikuhu, ini mengharuskan kami untuk menjelaskan hukum hal yang banyak dibicarakan, yang terukalah banyak pembicaraan seputar hal tersebut yang disebut dengan arsal al-jawiyah. Kalau diterjemahkan terlet, pengintaian cuaca atau tanah buat atau kes atau ramalan cuaca. Dan penjelasan hukum syariat dalam masalah ini, fa'akul wabillahi taufiq. Inna tanabbu'at at-taqas, sunnya ramalan cuaca adalah dirasat ilmiah, adalah kajian sains mutatawiyah yang berkembang, yang secara mujmal global takumu tegak berada di atas prinsip iltiqatu suwaril ghuyum, memotret bentuk awan. Wa subhiha dan langit, atau awan, wa subhiha dan mendung. Ma'rifati hawqatil riyah, plus mengetahui gerakan angin, arahnya dan kecepatannya. Tumma ala ta'idhalika, kemudian berdasarkan hal tersebut, namun bahasa Arab yang fasih, fi harusnya. Tumma fi ta'idhalika, bahasa Arab yang fasih, fi. Sebagaimana judul afatulisan, afatulisan fi ta'il kitab sunnah. Kemudian setelah itu, maka ada tawakkuk, ada prediksi keadaan cuaca di masa depan dalam jangka waktu sehari atau lebih, dari sisi derajat panas atau suhu, kemudian jumlah air hujan yang turun dan semacam itu. Kajian-kajian ilmiah modern hadithah mengisyaratkan bahasanya kemungkinan kebenaran dari tanah buah jawiyah, perkiraan cuaca untuk jangka waktu sehari atau dua hari itu sampai tingkatan 90% kebenarannya. Kemungkinan lesetnya 10%. Namun jika ramalannya terlalu panjang, jika jangka waktunya sampai 5 hari ke depan, ila sab'atin sampai 7 hari ke depan, maka ya, probabilitas yang tertahbit turun sampai ke orang lebih nilai kebenarannya ya, 60%. Akul, maka aku katakan, fa'anta tara, maka anda lihat, wahai pembaca, anna masa baqa kullahu, bahasa semua yang telah lewat itu semua berdasarkan mukadimah, berdasarkan premis yang kemudian dilanjutkan dengan nata'id, konklusi yang semuanya dibangun di atas tawakkuat prediksi dan kemungkinan. Ya, tentu prediksi-prediksi ini tertafawat bertingkat-tingkat dari sisi nisbat kebenarannya, nisbat probabilitasnya, persentase, nisbat persentase, persentase kebenarannya dan kemungkinannya. Ya, maka dia tidak ada satu hal yang bersifat pasti. Maka bahkan terlalu mengaitkan semua dari sisi syariat hukumnya boleh masuk dibenarkan. Bahkan itu alihi umum qauli ta'ala, bahkan ramalan cuaca itu bisa didalili, bisa didalili dengan firman Allah Ta'ala yang bersifat umum. Dan dialah Allah yang memberikan angin sebagai kabar gembira baina yadai rahmati sebelum turunnya hujan. Maka jika orang itu mempelajari angin, maka dia bisa memprediksikan turunnya hujan. Hatta sehingga idza aqallat sahaban, ketika angin itu membawa mendung yang berat, sukunahu, maka kami turunkan dia sebagai hujan di baladil mayyitin, untuk tanah yang mati yaitu kering dan tandus. Fa anzalna bil ma, maka dengannya kami turunkan hujan. Fa akhadna bihi, lalu kami keluarkan dengan sebab air hujan, min kulli thamarat, berbagai macam hasil pertanian. Surat Al-A'raf ayat yang ke-57. Maka kata Syaikh Ali Al-Halabi, perkiraan cuaca malah boleh jadi yang bisa kita dalili pakai ayat ini. Ayat ini menunjukkan angin itu itu punya peran karena dalam turunnya hujan. Maka awal mempelajari angin, kemudian kebiasaan angin, maka dari situ kemudian dia bisa, oh nanti akan turun hujan, nanti tidak akan turun hujan. Ya, walakin akan tapi tidak boleh tidak, di sini ada dua catatan penting. Yang pertama, wajibnya mengkaitkan prediksi ini dengan ini atau itu bil masyiah ilahiyah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Karena dalam banyak keadaan waqa'at bi katsirin minal bilad, karena banyak keadaan yang terjadi di berbagai negeri, terjadi di negeri tersebut beda dengan yang diprediksikan. Ya, wa'ak sudah terbalikan apa yang disampaikan oleh Arsyad Al-Jawiyah, ramalan cuaca. Ya, fahasalah, bahkan terjadilah malayumatu ukbahu, sesuatu yang tidak terpuji dampaknya. Ya, ramalan cuaca yang mengatakan baik, yang terjadi 180 derajat, terjadilah bencana. Contoh kejadian maksudnya, perubahan itu bisa diberikan drastis, perubahan cuaca itu bisa diberikan drastis di catatan kaki. Contohnya adalah perkataan Ibnu Aiman Al-Hambali di kitabnya Sadaratul Dahab, ketika beliau menceritakan hawadis, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 289 Hijriah. Wafiha, di tahun ini orang-orang mengerjakan salat asar pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah di kota Baghdad. Fitia bisai, mereka pergi ke masjid untuk sholat asar memakai pakaian yang biasa mereka pakai di musim panas. Berarti apa? Ya, boleh jadi tipis, boleh jadi terbuka, karena musim panas. Tsumahabat rihun, kemudian bertiuplah angin, fabarotal hawa, kemudian hawa, kemudian udara jadi dingin. Hatta ihtaju ila tadafuk, sampai akhirnya mereka pun perlu menghangatkan badan. Tadafuk pakai hamzah, menghangatkan badan. Jangan pakai ain, itu artinya dorong-dorongan. Tadafuk menghangatkan badan dengan api. Wajamida alma, dan pada hari itu air-air membeku. Asar itu masih musim panas, habis asar jadi musim dingin. Air membeku, bayangkan. Berarti berapa derajat? Padahal asar baru saja musim panas, habis asar musim dingin. Maka perubahan cuaca itu bisa diberikan drastis. Dan ramalan cuaca tidak bisa sampai seperti itu. Ini nanti musim panas, suhu sekian sampai asar. Nanti kemudian batal salat asar musim dingin. Nanti enggak. Ramalan cuaca kan global aja. Hari ini, besok suhu sekian. Enggak sampai detail seperti itu. Padahal realitanya bisa sampai bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, bahasanya prediksi-prediksi ini bukanlah termasuk ilmu gaib fisik sedikit pun. Wa inna mahiyya kama aslaftu, sebagaimana telah aku sampaikan, ini adalah tawakkuat. Ini adalah prediksi-prediksi yang dibangun di atas premi yang diikuti dengan konklusi. Ada premi ini, kemudian dikonklusi demikian. Oleh karena itu maka tidak boleh menerbitkan ramalan cuaca bisuratul qata' dengan bentuk pasti. Pasti besok akan mendung, atau pasti besok akan berawan, atau pasti akan hujan. Demikian ini bagi penerbit, lembaga yang menerbitkan. Kemudian walaupun itu sudah tidak boleh juga bagi pihak masyarakat untuk menyikapinya besok dengan jazmi, menyikapi dan menerimanya dengan bentuk pasti. Ini sikap masyarakat. Wa inna mahiyya nafi'atun, ramalan cuaca itu manfaat untuk haitha, untuk hati-hati, walhadar dan waspada. Nah, apakah kemudian ramalan cuaca itu termasuk menebakkan ilmu gaib yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jika kemudian dilakukan secara ilmiah, ada bahan-bahan yang dikumpulkan, kemudian dibuat kesimpulan, dilakukan analisis dengan ilmu yang memang terkait, kemudian dibuat kesimpulan. Mungkin ini bukan termasuk menebak-nebak ilmu gaib. Bisa jadi ramalan cuaca itu perdukunan dan menebak-nebak ilmu gaib, manakala tidak pakai premi, tidak pakai konklusi. Ngambil telur dan dilihat, besok hujan deras. Maka itu perdukunan. Maka itu menebak-nebak hal yang gaib. Dia tidak pakai kemudian premi, data-data yang harus dikumpulkan, kemudian analisis yang kemudian ilmiah. Cuma ngambil telur, ngambil air, dan besok awan pekat. Maka ringkasnya, berbicara tentang masa depan, jika itu berdasarkan data-data yang berdasarkan muqaddimat summa nata'ij, sampaikan demikian, maka itu bukan menebak-nebak ilmu gaib. Atau dengan bahasa lain, membicarakan masa depan dan itu menggunakan ilmu yang terkait dengan menggunakan alat-alat yang memang berhubungan, maka itu bukan perdukunan. Dan kalau alatnya tidak berhubungan, segelas air atau kemudian telur, besok mendung, ini alatnya tidak berhubungan, maka itu perdukunan, menebak-nebak ilmu gaib yang haram. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat dihadirkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah yang disebut dengan sanah. Sanah itu kemarau, tahun kemarau. bukanlah yang namanya tahun kemarau bi alam tumtaru, kalian tidak mendapatkan hujan. Akan tetapi yang namanya tahun kemarau yang hakiki, kalian diberi hujan namun bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya sedikit pun. Itu kemarau yang sesungguhnya. Diatkan oleh dan hadis di atas diatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, diberi judul bab al-ikhbar, berita berifat dari hadis tentang wajib atas kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan fi rai hasil pertanian, dalam hasil pertanian mereka tanpa bersandar kepada turunnya hujan. Namun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini, boleh jadi hujan itu turun normal, orang bercocok tanam namun gagal panen. Nah, itu kemarau yang sesungguhnya. Kemarau secara syar'i, Allah tidak ngasih keberkahan. Sanah tahun kemarau secara syar'i, secara lughawi ya itu tidak disebut sanah. Secara lughawi itu tidak disebut sanah. Dan secara syar'i yang disebut sanah itu turun hujan, orang pun bercocok tanam, namun tidak ada hasil panennya. Namun bahkan kalau di sini bumi pun tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. An-Nawawi rahimahullah taala di Sahih Muslim mengatakan yang dimaksud dengan sanah di sini adalah al-qahat, kemarau, paceklik. Jadi sanah dengan pengertian kemarau kita jumpai juga dalam ayat Al-Qur'an, sungguh kami telah hukum pengikut Fir'aun bisinin, dengan tahun-tahun kemarau sebagaimana tahun-tahun kemarau yang terjadi di masa Nabi Yusuf. Maka Fir'aun itu mengalami tahun-tahun kemarau ya, sebagaimana yang dialami di masa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, demikian kita istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.